Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang menjadi tugas untuk kelas takhasus 1 dan 2 adalah satu-satunya hadis sulasi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Disebut sulasi tiga perawi karena antara Al-Imam Tirmidzi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga rawi saja. Menunjukkan begitu dekatnya dan tingginya sanad riwayat yang dimiliki oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Semakin dekat sanad akan semakin kuat. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis itu dari siapa tadi ditulis? Siapa yang tulis? Ismail bin Musa Al-Fazari ibnu Ukhti Suddi. Ismail bin Musa Al-Fazari. Beliau mendapat hadis ini dari siapa? Dari siapa? Umar bin Syakir. Al-Imam At-Tirmidzi gurunya Ismail bin Musa Al-Fazari, gurunya lagi bernama Umar bin Syakir, seorang tabi'in, baru di atasnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Imam Tirmidzi, di atasnya ada Ismail bin Musa Al-Fazari satu, di atasnya ada Umar bin Syakir dua, kemudian sahabat Anas bin Malik tiga, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabiri 'ala al-jamri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, akan tiba saatnya suatu masa, ya, akan tiba saatnya, akan tiba masanya suatu zaman, seseorang yang bersabar menjalankan secara penuh agama, tantangan dan rintangan yang dia hadapi begitu berat, seperti orang yang memegang bara api, kal-qabiri 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Nah, hadis yang semestinya kita ingat, yeah, untuk meringankan beban pikiran ketika dihadapkan dengan persoalan, karena kita segera tersadarkan bahwa ya memang seperti ini, sudah sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah, menjalankan agama sebagaimana yang dikehendaki dan diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat, tetapi pahalanya pun berlipat-lipat. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hafiz Ibn Salah. Al-Hafiz Ibn Salah ini masih dalam muqaddimah Tuhfatul Ahwazi karya Imam Al-Mubarakpuri. Tadi kita buka-buka dapat pembahasan ini, sayang kalau dilewatkan. Baik, Al-Mubarakpuri rahimahullah menukil pernyataan Al-Hafiz Ibn Salah di dalam muqaddimah halaman 199. Kata beliau, ruwina ani Zuhri, kami mempunyai riwayat sampai kepada Al-Imam Az-Zuhri. Qala qadimtu ala Abdul Malik bin Marwan. Al-Imam Az-Zuhri bercerita, saya datang berkunjung kepada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, khalifah kedua setelah Marwan Ibnul Hakam pada dinasti Umayyah jilid kedua. Karena dinasti Umayyah itu ada dua jilid. Jilid yang pertama, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian putus pada cicitnya, masih dari Bani Umayyah, dilanjutkan melalui jilid atau jalur yang kedua, yaitu Marwan Ibnul Hakam. Anaknya menggantikan ayahnya, Marwan Ibnul Hakam, Abdul Malik Ibn Marwan. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah bercerita, saya pernah berkunjung menemui Abdul Malik bin Marwan. Faqala min aina qadimta ya Zuhri? Abdul Malik bin Marwan bertanya, wahai Zuhri, dari mana engkau datang? Qultu min Makkah. Saya baru datang dari Mekah. Abdul Malik bin Marwan sendiri jauh di Syam. Qala faman khalafta biha yasudu ahlaha? Abdul Malik bin Marwan bertanya, penduduk Mekah, siapa yang menjadi panutan mereka? Qultu Atha bin Abi Rabah. Saya jawab, Atha bin Abi Rabah. Qala faminal arabi am minal mawali? Abdul Malik bin Marwan bertanya, Atha bin Abi Rabah itu orang Arab asli atau mawali? Orang Arab asli atau mawali? Qultu minal mawali. Atha bin Abi Rabah itu termasuk mawali. Itu bentuk taksir, jamak taksir, plural, bentuk jamak, mufradnya maula. Siapa yang dimaksud dengan maula? Ada tiga kemungkinan, tetapi yang paling banyak adalah kemungkinan pertama. Tapi singkatnya, seorang maula adalah seseorang yang menisbatkan diri kepada suatu kabilah. Seseorang yang menisbatkan diri kepada suatu kabilah, padahal dia bukan berasal dari kabilah tersebut. Itu maula namanya. Boleh? Boleh. Asalkan diberi keterangan. Tujuannya bukan untuk merubah nasab atau menisbatkan diri kepada suatu kabilah yang padahal dia bukan dari mereka. Maka diberi keterangan. Seseorang yang menisbatkan diri kepada suatu kabilah disebut maula. Umumnya orang tersebut bukan orang Arab, orang ajam. Dia nisbatkan dirinya kepada suatu kabilah Arab. Umumnya seperti itu. Nah, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu disebut dengan al-ataqah. Al-ataqah itu karena dulunya berstatus budak. Dibeli, kemudian masuk Islam, budak itu lantas dimerdekakan. Maka si budak menisbatkan diri kepada kabilah majikan yang memerdekakan. Si budak yang bebas tadi menisbatkan diri kepada majikan yang memerdekakan, dia dan anak-anak keturunannya. Tapi selalu ada keterangan kalau dalam biografi para ulama itu. Akhir-akhir atau ujung-ujungnya ditulis maulahum. Statusnya maula. Bukan asli dari kabilah itu. Contohnya siapa? Abul Bakhtari At-Ta'i rahimahullah. Abul Bakhtari At-Ta'i rahimahullah. Jadi orang tua atau kakek-kakeknya itu dulunya budak. Dulunya budak, kemudian dibebaskan jadi orang merdeka. Maka walaknya kepada majikan yang membebaskan dia berasal dari suku Fai. Maka dinisbatkanlah At-Ta'i maulahum. Abul Bakhtari At-Ta'i. Abul Bakhtari orang Fai. Maksudnya apa? Maulahum. Statusnya maula. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, maula seseorang yang menisbatkan diri kepada suatu kabilah padahal dia bukan dari kabilah tersebut karena masuk Islam. Karena masuk Islam. Contohnya siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Siapa yang bisa menyebutkan nama Imam Bukhari lengkap di Arba'in Nawawiyah itu? Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin gak kedengaran lah. Mending satu tapi keras daripada rame-rame. Muhammad bin malah gak maju. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Nah ini Bardizbah ini. Jadi kakek jauhnya Imam Al-Bukhari namanya Bardizbah. Itu dulu orang Majusi. Bardizbah itu kakek jauhnya Imam Al-Bukhari orang Majusi. Masih Islam. Yang mengislamkan siapa? Yang mengislamkan itu salah satu tokoh dari kabilah Ju'fah. Maka lanjutannya siapa? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Terus bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al. Lanjutannya Al-Ju' keraslah. Al-Ju'fi. Ah ini bapak dua kita ini. Al-Ju'fi. Al-Ju'fi itu berasal dari kabilah Ju'fah. Apakah kakeknya si Bardizbah ini, kakek Imam Bukhari yang namanya Bardizbah ini, memang asli orang kabilah Ju'fah? Tidak. Tetapi maulahum. Maula saja. Maulanya dikarenakan apa? Karena Bardizbah ini dulunya Majusi masuk rasa terima kasihnya, rasa bangga dan rasa hormatnya, maka beliau menisbatkan diri dengan keturunan-keturunannya kepada kabilah yang telah mengislamkannya. Al-Ju'fi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga itu Al-Hilf. Al-Hilf. Al-Hilf itu apa? Apa? Al-Hilf itu apa? Seseorang menyatakan dirinya sebagai bagian dari suatu kabilah, siap memberikan pembelaan, siap berkorban, siap membantu, siap mendukung. Ana halifukum. Saya adalah sekutumu. Ya, kalau bahasa ringkasnya sekutu. Menyatakan diri sebagai sekutu dari suatu kabilah. Jadi dia menisbatkan dirinya kepada suatu kabilah bukan karena dia dari kabilah itu. Tetapi karena menyatakan dirinya sebagai sekutu dari kabilah tersebut. Yang namanya sekutu siap membantu, siap mendukung, siap membela. Ya, memposisikan dirinya seperti anggota dari kabilah tersebut. Contohnya disebutkan para ulama adalah Imam Malik bin Anas Al-Ashabi. Aslan Atsaimi Wala'an. Imam Malik bin Anas, imam dari Hijrah rahimallahu taala, kalau kita baca di situ ya kan, ada alam sorinya ada Atsaimi. Atsaimi itu kenapa menyatakan wala bentuknya hilf kepada suku Taim dari Quraisy rahimallahu taala. Tetapi tadi sudah disebutkan di depan, seringnya kalau dikatakan maula atau mawali yang dimaksud adalah berasal dari keluarga budak. Ya. Jadi dia mantan budak. Mantan bu. Dalam strata dan status masyarakat waktu itu, yang namanya maula atau mawali dipandang rendah. Mantan budak kok. Bukan berasal dari garis nasab bangsawan, bukan punya apa silsilah keturunan yang terhormat, bukan apa namanya punya darah orang-orang yang besar di zaman sebelumnya, mantan budak. Walaupun yang mantan budak bapaknya, meskipun yang mantan budak kakeknya, tetap saja dibilang maula, tidak dianggap. Siapa dia? Insya Allah bisa dipahami yang dimaksud maula atau mawali. Kita kembali ke ceritanya. Siapa pak? Ali Imam Az-Zuhri. Insya Allah gak kalah sama yang muda ya. Kalah? Enggak lah. Tapi yang muda ketika saya tanya nanti belum tentu bisa menjawab dia. Belum ditanya. Belum. Kalau bapak kan udah pasti deh. Yeah. Az-Zuhri ya. Jadi Imam Az-Zuhri itu datang berkunjung ke siapa? Abdul Malik bin Marwan. Seorang khalifah yang dinyatakan berhasil dan saleh juga. Nah, ketika bertemu Abdul Malik bin Marwan tanya kepada Imam Zuhri, "Baru datang dari mana? Punya relasi dan apa koneksi yang baik dengan para ulama?" Al-Imam Az-Zuhri menjawab, "Dari Mekah." Abdul Malik bin Marwan tanya, "Di Mekah sana, orang yang paling dihormati penduduknya itu siapa sih?" Az-Zuhri menjawab, "Aqab bin Abi Rabah." Abdul Malik bin Marwan tanya, "Aqab bin Abi Rabah itu orang Arab asli atau mawali? Paham apa mawali itu ya?" "Qultu minal mawali." Saya jawab, "Aqab bin Abi Rabah itu mawali." Mawali. Satu Mekah itu yang paling dihormati, yang paling disegani, Aqab bin Abi Rabah, seorang mawali. "Qala wa bima sadahum?" Abdul Malik bin Marwan tanya, "Kok bisa dia dihormati? Mawali. Apa yang dia punya?" "Qultu bid-diyanati war riwayati." Saya jawab, "Agamanya kuat. Ilmunya banyak. Terutama riwayat-riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Qala inna ahlad diyanati war riwayati la yanbaghi an yasudu." Abdul Malik bin Marwan kemudian menerima dan memang menyadari. Kata Abdul Malik bin Marwan, "Sungguh orang yang agamanya kuat, ilmunya banyak, pantas untuk memimpin, pantas untuk dihormati, layak untuk dimuliakan." "Qala faman yasudu ahlal Yaman?" Abdul Malik bin Marwan belum berhenti bertanya, "Terus kalau penduduk negeri Yaman itu yang diikuti, yang dipanuti itu siapa?" "Qala qultu Tawus bin Kaisan." Kalau di negeri Yaman itu Tawus bin Kaisan. "Faminal Arabi am minal Mawali?" Tawus bin Kaisan itu orang Arab asli atau mawali? "Qala minal Mawali." Tawus bin Kaisan itu termasuk mawali. "Qala wa bima sadahum?" Kok bisa ya mawali itu dihormati, dipanuti dan diikuti? "Qultu bima sadahum bihi apa?" Karena Tawus bin Kaisan memiliki apa yang dimiliki apa bin Abi Rabah di Mekah. Dinnya kuat, agamanya kuat, riwayatnya, keilmuannya juga luas. "Qala innahu la yanbaghilah." Abdul Malik bin Marwan kemudian menerima, ya memang dia layak untuk itu. "Faman yasudu ahla Misra?" Terus, kalau penduduk Mesir, siapa yang bisa mengarahkan, bisa memimpin, dia diikuti dan dipanuti. Fala qultu Yazid bin Abi Habib di Mesir yang dihormati, yang diikuti adalah Yazid bin Abi Habib. Faminal Arabi am minal Mawali, orang Arab asli atau Mawali? Qultu minal Mawali, Mawali. Fala faman yasudu ahla Syam, kalau negeri Syam. Sekarang kan mencakup Lebanon, Suriah, Palestina, ya. Yordan, itu daerah Syam dan sekitarnya. Kalau penduduk negeri Syam, siapa tokoh mereka? Kultum Makhul. Yang menjadi tokoh di sana Makhul. Faminal Arabi am minal Mawali, orang Arab asli atau Mawali? Kultum minal Mawali. Mawali juga. Abdun Nubiyun a'taqathu imra'atun min Huzail. Itu dia itu dulunya budak dari Nubi. Terus dibebaskan majikannya seorang perempuan dari suku Huzail. Suku Huzail itu termasuk dari Mekah, Hijaz. Al-Huzali. Qala faman yasudu ahlal jazirah. Terus yang memimpin orang-orang di jazirah itu siapa? Qultu Maimun bin Mihran. Di daerah Irak dan sekitarnya. Siapa yang menjadi pemimpin dan tokoh di daerah sana? Maimun bin Mihran. Qala faminal Arabi am minal Mawali, itu orang Arab asli atau Mawali? Qultu minal Mawali, Mawali. Qala faman yasudu ahla Khurasan, terus yang menjadi pimpinan dan panutan di daerah Khurasan sekarang Iran dan sekitarnya siapa? Qultu Abdhahak bin Muzahin. Abdhahak bin Muzahin. Ini nama-nama sudah biasa didengar kan? Baru-baru juga ini. Siapa aja tadi? Abba bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, ya kan? Yazid bin Abi Habib, Makhul Asyami, kemudian Maimun bin Mihran, kemudian Abdhahak bin Muzahim. Faminal Arabi am minal Mawali, itu orang Arab asli atau Mawali? Qultu minal Mawali, Mawali dia. Qala faman yasudu ahlal Basrah, terus yang menjadi pemimpin penduduk Basrah itu siapa? Artinya dipercaya dalam hal agama, diikuti dan dipanuti ucapannya. Qultu Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, yang jadi panutan di sana Al-Hasan Al-Basri. Faminal Arabi aminal Mawali, itu orang Arab asli atau Mawali? Qultu minal Mawali, dia Mawali. Tahu kan Mawali itu apa ya? Mantan bu yang secara status itu dihinakan, tidak dianggap, dipinggirkan, selalu dilupakan. Tapi di zaman tabi'in, mereka-mereka mawali-mawali-mawali ini latar belakangnya justru menjadi panutan. Fala faman yasudu ahlal Kufah, terus yang menjadi tokoh panutan di kota Kufah siapa? Qultu Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Fala faminal Arabi aminal Mawali, itu orang Arab asli atau Mawali? Qultu minal Arabi, hadi Arab asli. Qala wailaka ya Zuhri, farrajta anni, wallahi la yasudanna al mawali ala al arabi hatta yakhtuba laha ala al manabiri wal arabu tahtaha. Celaka Zuhri, kamu sudah memberikan pencerahan untuk saya. Demi Allah, para mawali-mawali itu benar-benar akan memimpin orang Arab. Mereka berbicara di atas mimbar, orang Arab duduk mendengar di bawah. Qultu ya Amirul Mukminin, saya sampaikan kepada Amirul Mukminin Khalifah Abdul Malik bin Marwan, izan huwa amrullahi wa dinuh, man hafizahu sada wa man dhayya'ahu saqata. Ini yang perlu kita catat. Pernyataan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Wahai Amirul Mukminin, jika demikian, itulah ketetapan dan agama Allah. Siapa yang menjaganya akan terhormat, sementara yang mensia-siakannya akan jatuh tersungkur. Man hafizahu sada wa man dhayya'ahu saqata. Siapa yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhormat dan dimuliakan. Sementara yang mensia-siakan agama, yang mensia-siakan syariat Allah Subhanahu wa taala, akan jatuh, tersungkur, terhina. Wal iyadz billah. Ketika kita sedikit belajar ilmu hadis, ada satu pembahasan khusus tentang hal ini. Para perawi dengan latar belakang mawali, para perawi dan ahli hadis dengan latar belakang mawali, dengan latar belakang mawali. Poin yang ingin saya sampaikan di sini, barakallahu fikum, sebenarnya masih kelanjutan dengan materi siang tadi. Karena saya ingin sekali menitikberatkan hal ini, yaitu satu-satunya cara dan satu-satunya jalan untuk meraih kemuliaan adalah dengan ilmu syar'i. Titik. Itulah hakikat kemuliaan dan sebenar-benar kehormatan. Selain itu, sifatnya sementara. Kalau bukan ilmu syar'i yang dijadikan sebagai jalan yang dipilih, kalaupun terhormat, meskipun dimuliakan, selain hanya sementara, itu cuma di lingkupnya sekitaran dia saja. Orang yang dimuliakan dan dihormati karena harta, ketika hartanya tidak lagi ada, mana ada lagi orang menghormatinya? Dilupakan. Yang dimuliakan dan dihormati karena pangkat dan jabatannya, karena kedudukannya, dia dihormati saat masih memegang kedudukan dan masih punya jabatan. Kalau itu sudah lepas, kalau itu sudah hilang, tidak ada lagi orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan menyambut kedatangan, yang berjajar antri cium tangan, tidak ada lagi. Hanya sekedar menjadi cerita. Itu mantan gubernur. Mana? Cuma gitu-gitu aja. Jalan ke sana, jalan kemari, tidak ada yang menyambutnya lagi. Dulu orang merunduk-runduk, siapa? Nah, udah habis waktunya. Udah dikasih kertas. Belum apa-apa udah ditanya. Sabarlah. Coba tengok pertanyaannya apa ini. Wah, gak ada kaitannya ini. Sabarlah. Baru kita bicara tentang ilmu, masa yang ditanya tentang bekerja. Sabarlah. Sampai di mana tadi? Tanggung jawab lah. Jadi satu-satunya jalan kehormatan dan satu-satunya langkah untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki itu hanya ilmu syar'i. Selain itu dia sementara, nggak bertahan lama. Orang yang dihormati karena prestasi-prestasinya, pernah juara ini, pernah juara itu, ya kan? Sekali dia kalah, orang mencemooh. Betul nggak? Bahkan ada yang sampai dibunuh sama fans dan supporternya sendiri. Dibunuh. Nah, ada kehormatannya sama sekali. Disorak-soraki ketika menang, ketika kalah dicaci maki. Begitu. Ada yang lagi di apa namanya, dielulukan, dibangga-banggakan ketika masih muda, gagah, rupawan, cakep, kalau yang perempuan cantik jelita. Ketika sudah menua, siapa dia? Selesai dia, paling 20-30 tahun bertahan. Yang dibangga-banggakan, dihormati karena dengan kekuatan fisiknya, ketika dia sudah pegang tongkat sambil jalan membungkuk, diremehkan orang. Ilmu syar'i, coba tadi fakta dan realitanya. Di zaman tabi'in yang menjadi orang-orang panutan di berbagai negeri tadi, justru minal mawali, yang secara status itu dipinggirkan, dihinakan, nggak ada apa namanya, nggak ada yang bisa dibanggakan. Tapi ilmulah yang meninggikan derajat mereka. Ilmulah yang meninggikan derajat mereka. Di Mekah dari siapa? Jangan nengok catatan. Sama-sama kita. Di Mekah siapa? Jangan nengok catatan lah ya. Kalau nengok jangan jawab. Di Mekah siapa tadi? Atha bin Abi Rabah. Di Yaman? Tawus bin Kaisan. Di Mesir? Yazid bin Abi Habib. Di Syam? Makhul. Ya. Kok nengok catatan? Enggak apa-apa. Enggak dosa juga kok. Di Basrah siapa? Al-Hasan Al-Basri. Di Kufah? Ibrahim An-Nakhai. Di Khurasan? Maimun bin Mihran. Nah, iya kan? Itu. Baik. Itu contoh ya. Bukan contoh, itu nyata itu. Nah. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Ceritanya beliau berkunjung ke Mekah. Berita kan sudah sampai duluan ke Mekah. Maka gubernur Mekah, Nafi' ibn Abdul Harith, itu menyambut di Usfan. Usfan itu sampai sekarang masih ada, dan namanya juga Usfan sampai sekarang ini. Sebuah kota kecil lah di luar kota Mekah. Karena yang datang khalifah dari Madinah, gubernur Mekah menyambutnya di luar kota. Jadi sebelum masuk Mekah sudah disambut duluan. Wa kana Umar yasta'minuhu 'ala Makkah, fa qala man ista'malta 'ala ahli al-wadi. Dan Umar memang, Umar bin Khattab memilih Nafi bin Abdul Harith itu menjadi gubernur Mekah. Ketemulah di Utsman. Bincang-bincang, ada yang ditanyakan, man ista'malta 'ala ahli al-wadi? Siapa yang engkau percaya memimpin di apa namanya, daerah-daerah lembah dan pegunungan sana? Qala Ibnu Abza. Gubernur Mekah menjawab, Ibnu Abza. Qala wa man Ibnu Abza? Umar bin Khattab nanya, Ibnu Abza itu siapa? Qala maulan min mawalina. Ibnu Abza itu maula, mawali dia. Umar tanya, orang Medan bilang terkejutlah dia kan, heran. Fastakhlafta 'alaihim maula, seorang maula, kau percaya memimpin mereka? Qala innahu qari'un li kitabillahi wa innahu 'alimun bil fara'id. Nafi, gubernur Mekah, punya alasan. Bukan asal ngangkat, bukan asal tunjuk, tapi punya kompetensi dan kapabilitas. Opowi. Punya kemampuan memang. Punya kemampuan. Apa? Innahu qari'un li kitabillah. Dia ahli Al-Qur'an. Wa innahu 'alimun bil fara'id, dan dia menguasai ilmu fara'id. Ilmu fara'id itu kalau disebut ilmu fara'id ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ilmu fara'id itu ilmu waris. Kemungkinan kedua ya ilmu tentang syariat Islam, kewajiban-kewajiban seorang muslim. Yang jelas Ibnu Abza itu punya ilmu. Qala Umaru ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Kata Umar bin Khattab, sungguh nabi kalian pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat sekian banyak orang karena Al-Quran. Dia menghafalkan, dia baca, dia pelajari, dia amalkan, dia dakwahkan, tinggi derajatnya. Wa yadha'u bihi akharin, sementara sekian banyak yang lain Allah rendahkan dan Allah hinakan. Karena Al-Quran yang tidak mau dibaca, yang mereka tidak mempelajarinya, yang mereka tidak mengamalkannya, yang mereka tidak mendakwahkannya. Rawahu Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yang meriwayatkan cerita di atas tadi. Termasuk sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya jalan untuk meraih kemuliaan, satu-satunya cara untuk mendapatkan kehormatan yang hakiki adalah ilmu syar'i, Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Seseorang yang berasal dari strata dan status masyarakat yang paling rendah sekalipun, paling rendah dia, gak dipandang, dihina, Allah angkat derajatnya, asalkan dia berilmu. Tapi setinggi-tingginya nasab, sekaya-kayanya dia, walaupun punya dan berasal dari keluarga besar, tidak ada harganya. Dia akan terhina jika mengabaikan ilmu syar'i, apalagi membenci, menentang, memusuhi, hancur dia. Tunggu, apa kata Imam Az-Zuhri tadi? Man hafizahu saja, wa man dhayya'ahu saqata. Siapa yang menjaga agama Allah, ilmu-ilmu syar'i, dia akan terhormat. Wa man dhayya'ahu saqata, yang menfia-fiakannya pasti akan jatuh tersungkur. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu-satunya jalan meraih kemuliaan itu hanya ilmu syar'i. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kehormatan yang hakiki adalah ilmu syar'i. Al-Hajjaj pernah bertanya kepada Khalid bin Sofwan, "Man sayyidu ahli Basrah?" Faqala Al-Hasan. Al-Hajjaj itu pernah bertanya kepada Khalid bin Sofwan, tokoh yang paling dipanuti penduduk Basrah itu siapa? Jawabannya Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Faqala Al-Hajjaj, "Wa kaifa dzalika wa huwa maula?" Al-Hajjaj bin Yusuf tanya, "Kok bisa? Kok bisa? Wa huwa maula?" Dia kan maula. Dia kan seorang mawali. Pertanyaannya sebelum lupa, apa itu maula? Apa? Budak yang dimerdekakan. Itu salah satu artinya ya. Bagus. Yang dimaksud di sini begitu. Kaget enggak? Oh, kaget. Dalam kagetmu aja bisa memberikan jawaban ya. Insyaallah barakallahu fiik. Wa kaifa dzalika wa huwa maula? Kok bisa? Dia kan maula kan? Faqala ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastaghna anhum fi dunyahum. Simple. Kalau mau jadi orang terhormat itu, satu, ihtajan nasu ilaihi fi dinihim. Orang-orang membutuhkan ilmunya supaya bisa mempraktikkan agama dengan benar. Wastaghna anhum fi dunyahum. Sementara dia tidak membutuhkan dunia yang mereka punya. Al-Hasan Al-Basri punya ilmu. Penduduk Basrah punya dunia, harta. Mereka butuh ilmunya, tapi Al-Hasan Al-Basri tidak butuh dunianya. Naiklah dia. Derajatnya tinggi. Rahimahullah ta'ala. Selanjutnya Khalid bin Sofwan mengatakan, "Wa ma ra'aitu ahadan min asrafi ahli al-Basrah illa wa huwa yarumul wusula fi halaqatihi ilaihi liyastami'a qawlahu wa yaktubu ilmahu." Kata Khalid bin Sofwan, tidak ada satupun penduduk Mekah, bahkan tokoh-tokohnya, kecuali pasti ingin bergabung di halaqah ilmunya, mendengarkan wasiat-wasiat dan petuah-petuahnya, dan menulis serta mencatat ilmunya. Faqala al-Hajjaj, "Hadza wallahi su'dadu." Kata al-Hajjaj, "Demi Allah, sudah ini yang disebut dengan sebuah kehormatan." Padahal kita tahu al-Hajjaj bin Yusuf itu apa? Pejabat tinggi, punya kuasa yang luas. Tetap mengakui bahwa kehormatan dan kedudukan yang sesungguhnya adalah yang di sana al-Hasan al-Basri ada. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Memang tidak bisa kita pungkiri, apalagi di masa-masa remaja. Ini untuk adik-adikku, para santri, para thalabatul ilmi. Memang kita akui bahwasanya letupan-letupan emosional seorang remaja itu memang saya enggak pernah berhenti. Tup, tup, tup. Kadang-kadang bukan letupan tapi ledakan. Syahwat bergejolak. Nafsu itu udah macam-macam lah. Apalagi di zaman ini. Tidak dicari, dia datang sendiri. Dengan teknologi yang terus berkembang, perkembangannya tidak lagi per bulan, tetapi per hari, bahkan per jam. Tidak update sebulan, sudah ketinggalan. Terus teknologi itu berkembang. Media yang dulu cuma media cetak, lanjut di media elektronik, sekarang media sosial. Tunggu lagi, entah jadi media apa lagi. Itu akan terus berkembang. Bermaksiat itu bukan satu hal yang sulit. Gampang. Sangat dekat sekali. Saya kasih satu contoh. Karena ini membuat miris. Membuat pedih dan perih. Tapi kenyataan. Untuk kita jadikan sebagai rambu lah. Rambu-rambu. Supaya, oh jangan, oh ini hati-hati. Banyak remaja dan anak-anak muda yang kecanduan dan ketagihan judi togel online. Cuma 2.000 katanya. Jadi kan gak terasa 2.000, 4.000, 10.000 transfer. Nanti dijanjikan dapat 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Banyak sekali. Waliyah begitu. Setan di situ menggoda. Anak-anak gak rugi kan 2.000 aja. Gak kehilangan itu. Metiling. Lombok sekilo 3.000 kok. Nyadap berapa? La haula wala quwata illa billah. Banyak remaja-remaja di luar sana terlihat menganggur, terlihat malas dan tidur, enggak ada kerja. Tapi HP bagus. YouTube enggak pernah berhenti, ada aja pulsanya. Kereta mantap lah keretanya. Main sana, main sini, ututnya enggak pernah berhenti. Duit dari mana? Nauzubillah. Banyak dari mereka yang mengakui ikut judi online togel itu. Nah itulah letupan-letupan remaja. Rasa-rasanya itu ingin meledak aja. Dari kecil dipondok terus aja. Nanti sampai di pondok suruh menghafal, suruh membaca. Ustadznya ditengok gak ada. Izin katanya. Ada aja lah alasan yang dicari-cari itu. Nanti protes sama orang tuanya, merengek-rengek. Oh, anak itu bisa, masa aku gak bisa. Saudara kita di sana itu lebih muda dari saya, tapi dikasih HP. Aku kok gak bi. Nambet. Masuk kamar. Kunci dari dalam. Dipanggil keluar gak mau. Mulailah malas sholat. Bikin rusuh di kelas. Minta ini, minta itu. Akhirnya bekerja. Bayarannya dapat uang terus beli HP sendiri. Sampai di situ cukup? Belum. Udah ada HP, kereta belum. Motor lah, bukan kereta ya. Motor. Nanti awasannya orang Sumatera gak paham dengan kereta. Minta motor lagi. Ngambek lagi. Protes lagi. Dibelikan motor. Bukannya senang, tambah ngambek lagi. Abi ini gak mikir apa. Mikir apa lagi nak? Malu lah aku naik motor kayak gitu. Terus maunya yang mana? Inilah. Lagi kopling dikit nabah. Masya Allah. Kok ketawa mas? Pernah kayak gitu? Ya. Udah punya kereta ini, udah punya motor ya, gini lah bagus ya kan. Belum berhenti. Tengok kanan, tengok kiri, ketemu di jalan, ketemu di pasar, sore-sore, pagi-pagi, apalagi hari libur. Anak-anak muda banyak muncingin cewek di sana itu. Wah, mulailah dia. Berpikir gimana caranya, asik juga ya muncingin cewek ya. Nah, jangan gitu ya. Jangan ya. Boleh apa enggak kayak gitu? Gini apa maksudnya? Boleh enggak? Enggak boleh, jangan. Jangan, enggak boleh seperti itu. Udah kayak gitu, nengok lagi yang sana. Kurang keren ini kalau masa kemana-mana pakai kopiah. Lepaslah kopiah kan. Ya udah. Pas rambut. Iya. Ada rupanya di sini? Enggak ada lah. Mana ada? Lepas. Udah. Baju udah syar'i. Dilepas. Ganti kaos yang ketat itu. Iya. Belum cukup sampai di situ. Masa celananya cingkrang, malu lah. Udah keren-keren naik kereta, naik motor, handphone bagus, rambut sudah diginikan, kaos ketat cingkrang, ya. Ganti dengan celana jeans. Wow. Sampai di situ belum cukup. Dan ininya belum. Ya, dan ininya belum. Masya Allah. Kalau udah dapat ini, selesai. Belum juga. Dan terus. Adik-adik kita yang sudah sampai di sana, sejauh itu mereka meninggalkan kita. Kita doakan. Bukannya kita benci sama mereka. Bahkan gak boleh kita benci mereka. Mereka adalah anak-anak kita, adik-adik kita, mereka bagian dari kita juga. Jangan dibenci. Jangan dibenci. Kalau kita gak bisa merangkul, kita gak bisa pegang tangan kemudian kita gandeng mereka, gak bisa kita peluk dan dekap mereka, gak mampu kita, doakan dari jauh. Hindari kata-kata yang negatif, jauhkan kalimat-kalimat yang justru membuat mereka semakin jauh. Jauhi itu, kata-kata dan kalimat-kalimat seperti itu. Doakan dari jauh, sama-sama, jangan cuma orang tuanya aja. Jangan cuma bapak ibunya aja. Iya, kami udah nasihati orang tuanya, bapak ibunya, jangan berhenti berdoa. Kalau saya yang diceritain seperti itu, saya balas ya antum juga ikut mendoakan dia. Mana kan bukan bapaknya, terus kenapa emang? Doa itu hanya untuk dari bapak ke anak, terus kita sebagai yang lebih tua, kita sebagai ustaz, sebagai muslim, sebagai pengurus, nggak boleh mendoakannya. Justru kita juga ikut mendoakan. Coba ada satu anak seperti itu. 3.000 jiwa yang ada di sini, 600 kakak lebih itu sama-sama mendoakan ya tiap malam. Bukankah besar kemungkinan Allah itu kabulkan? Cuma ya sudahlah, karena merasa bukan anaknya, karena merasa bukan tanggung jawabnya. Salah itu. Kita kalau sudah hidup di komunitas seperti ini, tanggung jawab bersama. Kalau ada satu anak di tengah-tengah 100 aba, maka anak itu harus mendapatkan 100 perhatian. Karena masing-masing aba punya keyakinan, itu anakku walaupun bukan anak kandungku. Itu yang namanya tanggung jawab bersama. Tapi kalau kita mikir sendiri-sendiri, bukan anakku, maka tiap-tiap anak hanya dapat perhatian jika diperhatikan satu aja. Kalau orang tuanya gak memberikan perhatian, gak dapat perhatian dia. Dalam konsep pendidikan anak di dalam Islam, yang namanya anak itu aset bersama, milik kita. Jangan berpikir sendiri-sendiri. Ada dua anak berkelahi, ramai kawan-kawannya, urubiti. Kita datang, siapa itu? Apa itu? Berkelahi, siapa yang berkelahi? Oh, bukan anakku. Sering terjadi seperti itu. Ada anak olahraga, terpleset, terjatuh dia. sampai mengurang-urang, mungkin patah kakinya. Siapa? Ini, alhamdulillah bukan anakku. Pergi dia. Itu gambarannya aja. Ada lihat anak menangis di salah satu sudut masjid. Siapa yang menangis itu? Lihat itu. Anaknya Pak. Siapa yang mau dijadikan contoh? Ada nama Fauzi di sini. Mukhtar ada enggak? Awal lah. Anak siapa yang menangis itu? Anaknya siapa? Anaknya Mukhtar. Panggil Pak Mukhtar mana? Pak Mukhtar mana? Antum lah yang menenangkan dia. Kenapa harus nunggu bapaknya datang? Itu anakmu juga. Itu anak kita. Gak usah nunggu, telepon bapaknya. Kita ini bapaknya semua. Setiap anak yang ada di sini itu anak kita. Baik buruknya mereka, baik buruknya kita. Jadi kalau dalam beberapa contoh tadi ada anak menangis, langsunglah didiamkan. Kenapa nak? Gak usah tanya siapa bapaknya. Panggil kita rangkul, kenapa nak nangis? Sini, buat amik sini. Menangis, siapa yang ganggu dia misalkan? Kita kasih perhatian. Tapi kalau kita masih berpikir, anakku, anakmu, ya selesailah kita. Tunggu aja saat terjadi ledakan masalah. Coba kalau kita masing-masing memberikan perhatian pada setiap anak, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan perhatian bukan cuma untuk anaknya sendiri, bukan hanya untuk cucunya sendiri. Setiap anak sahabat diperhatikan, setiap anak sahabat dipedulikan. Nabi Muhammad sholat ingin memperpanjang bacaan. Fa'asma'u buka as-sabihi. Sudah sholat, mulai berjalan, ada anak kecil menangis di belakang. Iya kan? Fa'atajawwazuha khasyata an asyuka 'ala ummihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya percepat sholat itu takut memberatkan dan menyusahkan ibunya. Anaknya Nabi Muhammad bukan, maksudnya kandung, anak sahabatnya. Yang menangis itu anaknya orang, tapi yang merasa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan aku peduli amat anak siapa itu nangis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu misalkan. Yang bawa anak-anak itu tolonglah. Nah, anakmu juga itu. Anak kita, anak bersama. Itu kan generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita sekarang ini. Sekali lagi, anak-anak itu adalah anak-anak kita, ya kan? Aset bersama. Kalau ada satu anak bermasalah, jangan timpakan dan bebankan pada orang tuanya saja. Tapi kita harus punya kesadaran, ini tanggung jawab kita juga. Anak kita loh. Ada lihat santri bersedih di sini. Jauh-jauh dia dari Medan sana kan. Sedih. Jangan lihat santri sedih, enggak ikut merasakan sedihnya. Jangan sampai lihat santri sedih, enggak ikut merasa. Paling ada ustadznya. Biar durus musyriknya aja lah. Kasihan. Cuma nengok dari belakang. Datangi, tanya, hibur. Anak kita. Habis waktunya. Jangan tanya lah. Masuk hantam. Salah satu indikatornya, monggo silahkan. Masing-masing kita mengukur diri. Saya ulangi, masing-masing kita mengukur diri. Setiap abah yang ada di sini, di komunitas Ma'had Diyaus Salaf Karang Makmur, itu kenal satu persatu dengan santri yang dari luar gak? Itu indikatornya. Indikator itu apa ya? Tandanya. Itu mudah sekali. Coba sekali-kali pengurus nanya, ahi, apa nabu ya? Itu santri dari mana? Gak tahu aku. Itu coba diperbaiki. Masalahnya pengurus siapa juga gak tahu kan itu. Itu siapa? Oh itu Ahi Fulan. Dari itu siapa namanya? Itu Husain. Dari mana? Tanjung Bintang Lampung. Oh. Itu siapa? Ihsan dari Sabah. Itu siapa? Iqmal. Dari Waikanan. Tahu lawak. Iya. Kita kenal seperti itu. Oh iya. Bapaknya siapa? Dia dari mana? Sudah berapa lama di sini? Kita kenal, sehingga setiap anak yang belajar di sini, setiap santri, walaupun dia dari luar jauh di sana, kita berikan perhatian sama-sama. Sehingga tidak ada lagi kasus yang akar masalahnya kurang perhatian. Gak ada lagi. Karena setiap anak sudah mendapatkan perhatiannya, sudah sangat lebih dari cukup istimewa dan spesial banget. Karena semuanya ikut memperhatikan. Bukan, itu siapa? Wali kelasnya siapa itu? Nah itu gak boleh lagi ucapan seperti itu. Ya, kita wali kelasnya semua. Kita orang tuanya juga. Jadi kita bekerja sama, kita berta'awun, ya kan? Kita tolong-menolong bagaimana mengarahkan, mengawal dan membimbing mereka, mendampingi dan mengiringi anak-anak kita ini untuk meraih kedudukan yang tertinggi, derajat yang mulia dengan ilmu syar'i. Sebagai penutup, ada seorang ulama namanya Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi Al-Awqas. Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi Al-Awqas rahimahullah. Al-Awqas itu artinya orang yang tidak punya batang leher. Orang yang tidak punya batang leher. Ini kan batang nih. Jadi kepala nempel di badan. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat, itu kedua bahunya naik kayak tombak. Jadi ginilah, kepala set set set kayak kartun ya. Itu Al-Awqaf namanya. Lucu. Qalat lahu ummuhu, ibunya memberikan motivasi. Ya bunayya, la takunu fi qaumin illa kuntal mabhuta minhu al-mashhura bihi. Fa'alaika bi talabil ilmi fa innahu yarfa'uka. Ibunya pesan, "Nak, kamu dimanapun pergi, dimanapun berada, selalu jadi bahan tertawaan, selalu jadi objek ejekan. Dimana-mana ditertawain, dihina-hina, direndah-rendahkan. Maka kamu harus semangat talabul ilmi, karena ilmu satu-satunya cara yang bisa menaikkan derajatmu. Semangat dia talabul ilmi, bahkan selama 20 tahun diangkat sebagai qadhi di Mekah. Semasa menjabat sebagai qadhi di Mekah, setiap orang yang berkasus yang dihadapkan itu gemeter, takut. Sampai kalau udah pisah baru hilang. Yang ketika kecil ditertawakan, ditunjuk-tunjuk begini, setelah punya ilmu dan tinggi derajatnya, mana lagi orang berani mentertawakan? Takut gemetaran. Ilmu syar'i. Di dalam riwayat yang lain, dan bisa jadi motivasi itu bukan sekali, tapi berkali-kali, ibunya mengatakan, ya bunaya innaka khuliqta khilqatan la tasluhu li mu'asharatil fityan fa 'alayka bid-dini fa innahu yutimmu an-naqisah wa yarfa'u al-khasisah fa nafa'ani Allah biqaulihha wa ta'allamtu al-fiqha. Ibunya bilang, "Nak, kamu itu tercipta dengan fisik yang dianggap orang tidak pantas berteman dengan anak-anak muda lainnya." Kayak gitu modelnya. Enggak ada leher. Lucu lah. Jadi kemana-mana gini, kalau awak masih bagus lah, kan cuma pura-pura gini. Tapi kalau betul-betul gak ada leher ini, itu namanya alakos kemana-mana. Kamu itu diciptakan dengan fisik yang orang lain memandang latas lah. Limu asaratin fitian, gabung sama anak-anak muda yang lain itu gak pas. Fa'alaika bid-din, belajar agama. Karena agama itulah yang akan menyempurnakan kekurangan, yang akan menghilangkan kerendahan. Fanafa'ani Allahu biqauliha. Kata-kata ibuku betul-betul bermanfaat. Wa ta'allamtul fiqha, maka saya pun sungguh-sungguh dan serius belajar fikih sampai akhirnya menjadi seorang ulama. Maka bagimu wahai anak penyadap karet. Enggak apa-apa ya bahasa seperti itu ya. Ini baru motivasi. Bagimu anak seorang buruh kasar. Bagimu yang rumahnya masih getek dan kayu itu. Bagimu yang berasal dari keluarga tidak terpandang. Bagimu yang berasal dari keluarga yang sudah terbuang dan tidak dianggap oleh keluarga besar karena memilih salaf sebagai manhajnya. Bagimu yang wajahnya buruk, buruk rupa. Bagimu yang fisiknya membuat orang tertawa dan menghina-hina. Alaika bid-din, belajar agama baik-baik. Semangat thalabul ilmi. Hanya itu yang bisa membuatmu terhormat. Hanya itu yang bisa membuatmu mulia. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.